ini keluar baru menguasai itu hafal i'rabnya, paham kaidah-kaidah yang termuat di dalamnya, hafal contoh-contohnya juga paham. Masyaallah, panjang nanti bahasanya terakhir ya, atau nasab cukup dulu lah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanallah wa bihamdika, syukurillah ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.